kehendak takdir kita berdua berjumpa dan bercinta berpisah pula. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Selamat berpikir.